آله وصحبه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yang menasabkan fi'il mudhari' dengan adn mudmarah wujuban. Ada berapa ya, Hana? Apa Sofia? Dua. Adn mudmarah wujuban, dua. Berapa ya Pak Usman? Dua juga. Ada enam. Ada enam. Sittatun. Yang pertama apa ya Hana Benabila? Kayak Al-Jarot yang bagaimana? Ketika dia tidak ditakdir dengan lam. Tidak didahului dengan lam. Lafdan atau takbiran. Nah, contohnya apa? Contohnya yitukai tukrimani. Tukrima nasab dengan apa? Nasab dengan an mutmarah wujuban maka kita dinyatakan. Nah, sam. Yang kedua, ndak ya khona? Apa azam? Lamul juhud. Lamul juhud itu apa? Lamul juhud. Lamul juhud. Lamul nahi. Ya. Didahului. Makanan. Atau. Au. Lam yakun. Nah, didahului makanan atau. Lam yakun. Kenapa dinamakan dengan lamul juhud? Ya, Afana. Abah Raihan. Dinamakan lamul juhud karena sebelumnya tersebut ada beberapa makanan yang kemudian juhud itu sendiri berarti penasihat makhluknya. Nah, penamaan apa ini namanya? Tasmiyatul 'am bil khas. Ma huwa al-juhdu ya khana Abu Ishaq? Lamut taqul ingkar. Nah, mengingkari apa yang kamu ketahui. Kita ketahui, diingkari. Itu namanya juhud. Nah, bukan pengingkaran secara mutlak. طيب انا نستمر قال المؤلف رحمه الله وحتى ان كان الفعل بعدها مستقبلا jika fi'il setelahnya itu mustaqbal menunjukkan makna akan contohnya hatta yarji'a ilaina Musa sampai Musa kembali kepada kami lanabruha 'alai akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Asyahid min hadhihi al-ayah ya akhwana Abu Luqman. Hatta yarji'a. Coba di Arab. Hatta yarji'a. Hatta harfu wayatin wa jarrin. Kalau harfu nasbin nanti madhabnya kufiyun. Hatta harfu wayatin wa jarrin. Nah, kita membahas yang madhabnya batri harus membahas dan hatta. Ya siap Ansubun. Ansubun. Di. Di angin parah. Wujudkan. Tak dahatkan. Nah. Qala syarih. Qauluhu. Kraya balik. Qala syarih. Qauluhu. Wa hatta. Inkala. Fitru. Ba'daha. Mustaqbalan. Ay. Anna syarta nas. Syarto. Anna syarto. Nasir mudori. Ba'da hatta. Alja. Aljaroti. Aljaroti. Ayyakunal. Fitru. Ba'daha. Mustaqbalan. Binna dori ila ma qablaha. Baik. Ucapan beliau hatta in kana al-fi'lu ba'da mustaqbalan, yakni syarat nasabnya fi'l mudhari' setelah hatta huruf jar adalah, ini khabarnya anna ya. Adalah fi'il tersebut, fi'il setelahnya itu bermakna akan. Dilihat dari apa yang sebelumnya. Mustaqbalan dilihat dari apa yang sebelumnya. Dipahami ya? Kalau dilihat dari apa? Secara umum, ya bisa jadi itu telah terjadi, telah lampau. Berarti ucapannya Bani Israel ini kan telah terjadi. Hatta ya dia ilayna Musa. Nah, kalau dilihat dari sebelumnya, lanabroha anai akifina hatta yarji'a ilayna Musa, ini kan belum terjadi. Maknanya akan. Jadi barakallahu fikum, mustaqbalan ini binadori ilama qablaha, dilihat dari apa yang sebelumnya. Sama ya apa azam nahwu aslamtu hatta adkhulal jannata wa kamisli wa kamisalil musannifi fa inna dukhulul jannah inna apa malan fa inna dukhulal jannati fa inna dukhulal jannati mustaqbalun bin nadari ila zamani takallum wa zamanil islami. Baik. Contohnya aslam tu, saya masuk Islam sampai agar saya masuk ke dalam jannah. Dan juga seperti contoh musannif hatta yarji'a ilayna Musa. Maka sungguhnya dukhulal jannah dalam contoh aslam tu hatta adkhulal jannah, ini waktunya mustaqbal akan, dilihat dari waktu pembicaraan dan waktu Islamnya. Nah. Stamir. Wakada ruju'u. Wakada ruju'u Musa alaihi salatu wassalam. Mustaqbalun. Mustaqbalun. Zamani takallumi wa huwa qawluhum lan nabraha alaihi atifina wa zamanu atifuna uqufihim wa zamanu uqufihim ala ibadati wa zamani uqufihim ala ibadatil ijli. Demikian pula dalam contoh yang dibawakan mu'alif, hatta yarji'a ilayna Musa, ini dilihat dari ayat sebelumnya, lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Kami akan senantiasa i'tikaf di sisi anak patungan sapi ini, sampai Musa kembali kepada kami. Nah, perhatikan, Rujuk Musa hatta yarji'a sampai kembalinya Musa alaihi salatu wassalam itu waktu yang akan. Dilihat dari kapan? Dilihat dari waktu pembicaraannya. Ya. Kan itu belum terjadi. Musa belum kembali kepada mereka. Yaitu ucapan mereka, lanat broha alai akifin. Kami senantiasa akan etikaf di sisinya. Nah, dan demikian pula mustakbal dilihat dari waktu etikafnya mereka di atas peribadatan kepada patung anak sapi tersebut. Nah, ini syaratnya terpenuhi ya. Setelah hatta itu waktunya mustakbal dilihat dari sebelumnya. Sudah. Adakul. Jika kau terzalika, wa anta fi halati sukuni, atau kau terzalika pada dakota, walakinna ka arosta hikaya takil terkali. Nah, jika fiil yang setelah hatta itu sekarang maknanya, kan fiil mudhara itu bisa bermakna sekarang atau akan. Kalau fi'il mudhari' setelahnya itu bermakna sekarang atau ditakwil dengan makna sekarang, maka tidak boleh disembunyikan an di situ. Dan dipastikan dibaca rofa' fi'il setelah hatta itu. Contohnya, sirtu hatta adkhulul balada. Aku berjalan sampai masuk negeri ini. Perhatikan. Itu setelah hatta dibaca rofa. Kapan dibaca rofa? Di rofi adekulu. Apabila kamu mengatakan ucapan itu. Sirtu adekhatta adekulul balada. Dalam keadaan engkau. Fihalati dukul. Masuk. Misalkan di sebuah negeri ada gapuronya gitu ya. Masuk pas di situ sampai di gapuranya itu mau masuk negeri itu kamu katakan apa? Sirtu hatta adkhulul balada. Diucapkan pas masuk. Itu dibaca rofa. Kenapa? Karena waktunya tidak menunjukkan mustakbal, tapi hal sekarang. Atau kamu katakan hal itu setelah kamu masuk. Nah, masuk negeri, kamu katakan sirtu hatta dakhulul balada. Kamu ingin menghikayatkan, menceritakan keadaan sekarang itu. Difahami ya, ikhwan? Jadi kalau setelah hatta itu sekarang atau naam, menghikayatkan sekarang, maka tidak boleh diitmarkan an dan dibaca rofa. Istamir? Lihatta alladhi yansibu al-mudari'u ba'daha yantasibu al-mudari'u ba'daha ma'nayaini al-jumhur ahaduhuma al-khoya wa hiya anna ma qablaha yantahi fi usuli ba'da fa ma ba'daha qayatun lahu wa hadha huwa al-qawlu fiha wa 'ala ma fiha. Kenapa majrur? Wa 'ala ma tuha hina idhin ayyan Ya siha. Ya siha. Di mau di aina. Ila wazalika kal ayatil lati talahal musannifu. Walahu wa'budu rabbaka. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ay ila ayyarji'a Musa. wa ila ayatiya al-yaqin wa wal-haq. Nah. Summa alam. Kemudian ketahuilah bahwasanya hatta yang fi'il mudhari' di nasab setelahnya itu memiliki dua makna menurut jumhur. Ya, hatta memiliki dua makna. Yang fi'il mudhari' nasab setelahnya. Yang pertama adalah al-ghayah. Tujuan, akhir. Yaitu, bahwasanya apa yang sebelum hatta selesai dengan terjadinya apa yang setelah hatta. Memirha kembali ke hatta. Yang sebelum hatta itu selesai ketika terjadi yang setelah hatta. Lanabroha alai akifina hatta yarjia ilaina Musa. Kami senantiasa etikaf di sisinya sampai Musa kembali kepada kami. Kalau Musa kembali, berarti apa? Etikafnya selesai. Baik. Faham ya? Aslam tu hatta naam. Ada ulal jannah. Tujuannya saya masuk Islam sampai masuk al-jannah. Ila an ada ulal jannah. Baik. Nah, ini adalah yang ghalib. Fama ba'da ghayatun lahu wa hadha wal ghalib fiha. Ini yang mayoritas maknanya hatta. Terus tandanya bagaimana? Tandanya hatta itu bermakna ghaya adalah bisa ditempati di tempat hatta itu dengan ila. Yang demikian itu seperti ayat yang dibaca oleh Musanne wa'bud. Hatta yarji'a ilayna Musa bisa diganti dengan ila. Lan nabroha alai akifina ila an yarji'a ilayna Musa. Kami akan i'tikaf di sisinya sampai Musa kembali kepada kami. Contoh yang lainnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakinu. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Al yakinu nabimun al maut. Ya. Ai hatta yarji'a ila an yarji'a. Hatta ya'tiyaka ila an ya'tiyaka al-yaqin wa wal maut. Ila yakni hatta ini bisa diganti dengan ila. Mana yang kedua? Stamir. Baik, salah tadi ya, barakallahu fikum. Yang pertama, yang tadi, maknanya kayak bukan ilah. Kiralat tadi. Yang kedua adalah ta'lil. Makna hatta adalah untuk ta'lil. Yaitu, apa yang sebelum hatta itu merupakan ilah. Sebab terjadinya apa yang setelahnya. Nah, dan tandanya ketika itu bisa ditempati tempatnya dengan kai. Hatta diganti dengan kai. Yang dimaksud itu seperti contoh yang telah berlalu. Aslam tu hatta dakhulal jannah. Ini bukan ilah tapi kai. Saya masuk Islam agar masuk dalam jannah. Nah, makanya tadi agak sedikit samar ya. Aslam tu hatta dakhulal jannah. Maknanya bukan ilah tapi apa? Kai. Nah, aslam tu kai ada kulal jannah. Aku masuk Islam agar masuk jannah. Tamir. Tasluhu. Maknayaini. Maknayaini. Ma'an. Kaqulihi ta'ala. Waqatilul laki. Tabawri hatta. Tapi. Tapi adila. Amirillah. Fa'innahu. Ya, tamilu ayyakun ayyakuna bi makna al-makna ilahan tasbihah au kay tasbihah. Nah. Qad masuk fi'il mudhari' ini maknanya apa ya, Khana? Abarayan. Qad masuk fi'il mudhari' di sini yang di sini. Taklil. Taklil. Bukan taklil, tak kof. Sedikit, kadang-kadang, jarang. Kadang-kadang hatta itu untuk dua makna bersamaan. Bisa bermakna ghoyah, bisa bermakna ta'lil. Seperti firman Allah Ta'ala, faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amri. Artinya apa ya, Baru Efe? Sampai kembali pada perintah Allah. Itu kalau dimaknakan goya. Perangilah sampai mereka, kelompok yang membangkang itu, kembali kepada perintah Allah. Kalau dimaknakan ke, berarti apa? Perangilah mereka, perangilah kelompok yang membangkang itu agar mereka, agar dia kembali kepada perintah Allah. Nah, jadi di sini dalam ayat ini hatta tafia bisa diartikan fa'innahu yahtamil, dimungkinkan dia bermakna ila an tafia, sampai dia kembali atau agar dia kembali. Nah. Agar supaya bisa dengan taklil yang kadang-kadang itu pakai kof taklil kolil. Nah ini jelas. Dobitnya loh, kalau goyah itu sebelum hatta selesai dengan terjadinya setelah hatta. Etikafnya itu akan selesai kalau setelah hatta terjadi, ya kan? Musa kembali, etikafnya kan berhenti. Ya, lana brohani ya akimin hatta yarjiyani Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Kalau Musa sudah datang berarti etikafnya selesai. Ini yang bermakna ghoya. Yang kedua bermakna apa? Sebelum hatta itu merupakan sebab terjadinya yang setelahnya. Aslan tu hatta ada kulal jannah. Sebelum hatta apa? Masuk Islam. Itu merupakan ilah sebab setelah hatta. Setelah hatta apa? Kulal jannah. Sebabnya masuk Islam, masuk jannah. Terus pada hatta yang Sirtu hatta ada kulu itu ya? Kalau huruf jar, ya dia harusnya ada an. Kan huruf jar nggak bisa masuk ke fi'il. Bisa jadi hatta harfu ibtida. Seperti dalam contoh yang sering kita, apa itu? Akal sama kata hatta kalau rosya huruf jar. Kalau rosdaha huruf atau kata rosuha huruf ibtida. Nah, menurut permulaan. Hatta rosuha makulun. Kalau itu sama kata hatta rosya berarti huruf j. Hatta rosuha berarti huruf atof. Hatta Rasulullah huruf ibtida. Memang hatta ini sesuatu yang sebagian mengatakan mitu wa fi qalbi syai'un min hatta. Aku mati dalam badan ada sesuatu dalam hatiku tentang hatta ini. Baik, nak tadi ada problem. Lumayan.